Bagaimana dengan sebagian muslimin dan muslimat yang meminta bantuan atau sumbangan kepada masyarakat di lampu merah? Apakah sesuai sudah dengan syariat? Itu ada peraturan ya dari pemerintah, tidak dibolehkan hal tersebut. Tidak dibolehkan. Selain daripada itu, ini kalau dibuka banyak pintu bahayanya. Orang yang minta ada yang benar, ada yang tidak benar, kan begitu. Ada yang benar perlu, berhak diberi, ada yang tidak benar. Maka ini pintu tidak boleh dibuka. Selain daripada itu mengganggu di jalan dan seterusnya. Maka hal-hal yang seperti ini harusnya tidak terjadi.